Bukankah cintaku telah ku pasrahkan pada dirimu? Kau yang ku cintai. Di dalam hidup ini hatiku terpaut padamu, janganlah kau mengingkari. Katakanlah, katakan sejujurnya, bila kau memang cinta padaku, jangan. Ini ku ingin dirimu kasih, ku ingin hanya milikmu. Hatiku terpaut padamu, janganlah kau mengingkari. Katakanlah, katakan sejujurnya, bila kau memang cinta padaku. Ini ku ingin dirimu kasih, ku ingin hanya milikmu. Katakanlah, katakan sejujurnya, bila kau memang cinta padaku, jangan, jangan, jangan kau dustai tulus cintaku. Ini ku ingin dirimu kasih, ku ingin.